Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil ban riya man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan 30 kebaikan tersebut insyaallah. Ripun kafari api. Alhamdulillah, insyaallah sing melu kabeh saiki mlebu nang surga. Sah, jangan panjang-panjang, saya tak tahu. Nama desanya Sarasan. Itu serius tapi santai. Yang hadir di hadapan kita ini orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelah kanan ada Pak Yopi, ada Pak Nandang, ada Pak Sony, ada Pak Kepala BIN Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Riau. Kenapa titel dan pangkatnya Ustadz tidak sebut, saya tak hafal. Tapi namanya insya Allah ingat. Karena kalau saya sebut titelnya, saya menggeletar. Irjen. Bayangkan itu, kita tahunya dulu dirijen, irjen, di sebelahnya brigjen, brigadir jenderal, bintang 1. Masya Allah, mudah-mudahan naik jadi bintang 2. Yang eselon 1 jadi eselon 2. Ada juga yang mengaminkan. Hari ini hari kebahagiaan semua Nahdiyin karena sedang memperingati harlah hari lahir Nahdlatul Ulama. Betul? Yang ke 92. Ngomong-ngomong lahirnya tanggal piro? Mbuh Pak Ustaz. 15 Rajab. Ingat bulan Arabnya 15. 16 Pak Ustaz, kalau salah dibetulkan, jangan nganggu aja. 16 Rajab, tahun Masehinya 1926, jauh sebelum kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Imam Masjidil Haram, tahu Masjidil Haram? Imam Masjidil Haram, imam besar, namanya Syekh Ahmad Khatib, ahli fikih, ada ahli hadis, kitabnya dicetak, ulama besar. Namanya Syekh Mahfud At-Termasi, ada ahli tafsir, ulama besar. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Ahmad Khatib, ulama besar-besar ini punya seorang murid bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Dan alhamdulillah Tebu Ireng sudah punya cabang di Indragiri Hulu. Allah wabarakatuh. Jadi dulu orang Riau sekolahnya jauh ke Tebu Ireng, Lirboyo, Munawir Kerapia, jauh ke Pulau Jawa. Tapi sekarang tak perlu lagi jauh. Siapa saja orang Riau dari Rokan Hilir, dari Rokan Hulu, ingin cinta kepada Nahdlatul Ulama, rindu kepada Mbah Hasyim Asy'ari, tinggal kirimkan saja anaknya ke Indragiri Hulu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang nanti melihat gambar ini yang diliput oleh drone, drone artinya lalat raksasa. Kalau nanti ada yang melihat, tinggal tulis saja di YouTube, www.youtube.com Harlah NU Indragiri Hulu, enter, langsung melihat gambar. Oh, semua orang akan bertanya, apa iki rek? Dangdutan apa iki? Kipot tunggal, ini adalah Harlah NU. Berapa orang ini? Kata Pak Ketua PCNU, 15.000. Tapi saya tak yakin. Oh, Ustaz kok meragukan? Saya tidak yakin kurang dari 15.000. Tapi lebih mungkin. Apalagi kalau kita hitung orangnya, malaikat kiroman katibinnya, sekaligus sama jin korinnya. Temanya apa? Mengokohkan ukhuwah wathaniyah. Adapun ukhuwah Islamiyah, orang Nahdlatul Ulama sudah selesai dengan ukhuwah Islamiyah. Amin. Tidak lagi kelahi masalah macam-macam. Masalah bismillah sudah selesai. Masalah yasinan sudah selesai. Masalah usolli sudah selesai. Masalah azan dua kali sudah selesai. Masalah kunut sudah selesai. Masalah maulidan, yasinan, tahlilan sudah selesai. Masalah kita sekarang adalah mengokohkan ukhuwah wathaniyah. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa enggak boleh ngejek orang Batak. Orang Batak enggak boleh ngejek orang Minang. Orang Minang enggak boleh ngejek orang Banjar. Orang Banjar enggak boleh ngejek orang Makassar. Semuanya asyhadu an la ilaha illallah. Ini masih ada orang Jawa yang enggak mau nerima mantu orang Batak. Aku orang gelem nek mantuku wong Batak. Loh, kenapa Pak? Derajat kita langsung jatuh, masa dari mas lah ditulang. Semuanya insya Allah mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita semuanya disatukan. Ini namanya ukhuwah Islamiyah. Enggak boleh ngejek orang karena sukunya. Hei Jawa, hei Batak, karena kita lahir enggak pernah minta suku, betul? Datang malaikat membawa roh masuk ke dalam perut ibu masing-masing. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Ada yang masuk ke dalam perut orang Minangkabau, maka dia menjadi orang Minang. Begitu lahir, emaknya Minang, bapaknya Minang. Ya bahasa Minang, ba'a kabar, ramo banan dak basuo, rancak banan. Masuk ke dalam perut orang Batak, ya jadi orang Batak. Ripun kabare, api. Salah tuh Pak Ustaz. Masuk ke dalam perut orang Batak, ya jadi orang Batak. Biado, ala kita sesudah ma. Oh, lo masudah. Biado artinya how are you? Biado, apa kabar? Makanya harus ngerti bahasa. Datanglah orang Batak ke restoran Padang. Biado, datang orang Padang. Babi lah ado, kambiang lah ado. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Supaya kamu saling tahu-mengetahui. Al-insanu a'da'u majahilu. Orang akan bermusuhan. Orang akan kelahi kalau dia tidak kenal. Alhamdulillah, di Indragiri Hulu semua suku ada. Dan adem, ayam, tentrem, gemah, ripah, loh, jenawi. Untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Betul? Luar biasa, sampai Pak Kapolda terpukau melihat Indragiri Hulu. Heran saya Pak Ustadz, di sini bangunan toko-tokonya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, orangnya bagus-bagus. Tak perlu heran Pak, kenapa? Karena mereka punya kebun sawit. Ah, daerah lain juga banyak punya kebun sawit, tapi tidak macam di sini. Ternyata rahasianya ada. Apa rahasianya? Karena semuanya pengamal-pengamal ahlus sunnah wal ahlus sunnah wal jamaah, ikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang heran, kenapa Tabligh Akbar Ustadz Somad sampai ramai begitu? Bukan cinta sama Ustadz Somadnya, tapi cinta karena yang diikutinya ahlus sunnah wal jamaah, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semarah-marahnya orang ahli sunnah wal jamaah kalau sudah disebut salawat, hatinya lembut. Betul? Pergilah ke Makkah, ketemu sama orang ledang sedang kelahi, sedang marah. Ishala. Begitu ditarik jenggotnya, Allahumma salli ala Muhammad. Langsung. Nanti kalau bapak ibu pergi ke Makkah, nampak orang marah, tarik jenggotnya, Allahumma salli ala Muhammad. Tempat kita jangan. Maka yang mendamaikan antara kita ini adalah solawat, bukan soma. Solawat, banyak-banyak solawat. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama punya ulama yang majlis solawatnya luar biasa. Itu hadiah Habib Sheikh bin Abdul Qadir. Betul? Sheikhur Mania. Begitu beliau datang ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, penuh halaman Masjid An-Nur, luar biasa. Saya diminta Tabligh Akbar ceramah, cuman pendek saja, karena jamaah semuanya ramai melimpah ruah. Mereka ingin melantunkan solawat, solawat, solawat. Dan solawatnya orang NU itu banyak sekali, macam-macam lagunya. Baru sebentar saja kita sudah dua solawat, macam-macam. Ada pula solawatnya bentuk irama lain. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sudah berapa sudah lagu solawatnya? Sudah tiga. Islam tidak membunuh darah seni, silakan berkreasi. Ada pula solawatnya bentuk lain. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ini lagu irama enggak pernah saya dengar di Mekah, enggak pernah saya dengar di Madinah, enggak pernah saya dengar di Mesir, enggak pernah saya dengar di Maroko. Ternyata setelah dicari-cari, bukan lagu Arab, rupanya lagu Jawa. Salatullah, salatullah, salamullah, ler ilir, ler ilir, tanduri nasu milir, tak icu royo royo, manten anyar. Aku naik manten anyar, ya ingat. Artinya apa? Ulama-ulama itu berkreasi. Karena di dalam darah manusia itu ada jiwa seni, maka tidak perlu dipermasalahkan. Betul? Kalaulah enggak ada seni, maka bacaan Al-Fatihah itu gimana? Coba dengar bacaan Al-Fatihah di Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa mengatakan Masjidil Haram enggak pakai irama seni? Gimana Fatihah kalau enggak pakai seni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seninya. Makanya kalau ada orang sedang marhaban, barzanji, itu semua melantunkan seni-seni, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Arab, selama tidak melanggar aturan syariat Islam, selama tidak merusak. Tapi kalau sudah merusak tajwid, maka bacaan Al-Quran pun jadi rusak, maka tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Itu enggak betul. Karena merusak tajwid. Makanya belajar kepada guru. Gurunya di mana? Di Indragiri Hulu. Juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, juara satu dari mana? Indragiri Hulu. Oh, sekarang sedang berada orangnya di Pekanbaru, selalu datang kemari. Maka kalau ada orang Indragiri Hulu enggak pandai ngaji, pindah ke kabupaten lain. Buat malu orang ilmu saja. Ngomong-ngomong, Ustaz Somad ini dari mana? Saya tamat Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Oh, tadi Indragiri Hulu. Makanya kalau ditanya orang, saya ceramah di Makassar, ketemu semua orang, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ambo dari Air Mole, Ustaz. Pas kemarin pergi ke Banjarmasin, Ustaz, Ustaz, saya dari Inhu, Pak Ustaz. Masya Allah. Entah dia entah tidak, Allah malah. Yang jelas kita percaya, karena orang Inhu itu tak mau berdusta, betul? Dan lama kenal sama orang Inhu ini, tak ada yang bohong. Walaupun ada bohong, pasti orang lain yang nyamar jadi orang Inhu. Alhamdulillah. Maka tersama kita enggak usah lagi kelahi, enggak usah dipermasalahkan. Baik semuanya, dalilnya mantap. Tahlilan afdhulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang ada orang yang mempermasalahkan amalan aswaja. Jangan zikir kuat-kuat, memangnya Tuhan tuli, memangnya Tuhan peka? Gak perlu kuat-kuat. Jadi gimana? Ini orang aswaja bukan enggak pakai dalil, Mas Bro. Dia tahu dari kitab, baca kitab kuning semua mereka itu di pondok pesantren, tamat dari Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah yang menjadi kitab pegangan Ahlussunnah Wal Jamaah? Zikir jahar boleh, tidak dilarang, tidak bid'ah, bukan takhayul, bukan khurafat, baik. Apa dalilnya? Karena azan dikumandangkan kuat. Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang lintang pukang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melonglong mendengar azan berkumandang. Kenapa? Karena anjing melihat setan lari. Maka dia, jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya ingin ngeliat setan pakai mata anjing. Lari semua. Makanya kalau ada orang kerasukan, saya diminta oleh Pemda Inhu jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Ustaz tinggalnya di hotel, hotelnya di Pematang Rebah. Okay, I'm coming. Saya pun pagi-pagi datanglah ke hotel. Begitu mau lewat hotel, dipanggil sama salah seorang ofisial. Ustaz Somad, ada apa? Ini peserta MTQ kerasukan jin. Oh. Wah, saya gak pernah ngusir jin. Mau bilang gak tahu malu. Tapi gak mungkin bilang saya gak tahu. Malulah ustaz kok gak tahu. Akhirnya saya nekat aja, saya baca kuat. Ustaz ini bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setannya gak keluar. Itu kejadiannya di Pematang Rebah. Pas saya dipanggil, baca ustaz. Ingat saya, kalau suara kuat, setan lari. Mana telinganya? Nih, saya baca kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehat dia. Entah setannya lari, entah dia terkejut, Allah malam. Yang jelas, selamat saya hari itu. Sejak itu berhenti saya jadi dewan juri di ini. Takut saya dipanggil lagi. Yang kerasukan jin perempuan pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk ngusir jin setan hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan. Jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada. Bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, buat golongnya. Kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan ayatnya jelas nih melarang enggak boleh zikir kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam. Mendengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat. Wa'kur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, enggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran. Qori'ah baca Quran. Tiba-tiba kami zikir di belakang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak boleh. Dengar. Waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Enggak ada. Jadi baca Quran, dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat, bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita, yang imannya mencela-mencela, yang masih was-was, maka diperkuat dengan La ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah. Dengan syarat sering tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bangga melihat masyarakat kita sambil bawa motor berhenti di lampu merah pun tetap bertahlil. Dan kelihatan dari mulutnya. Masya Allah, lihat dia tahlil. Rupanya handphone di celah handphone. Enggak mas, kok di cikok ya? Kok ketok ya? Terus kalau bilang di norong, kok ketok. Siapa yang sering tahlil la ilaha illallah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah mengingatkannya. Makanya yang sudah punya anak ingatkan dok, kalau aku nanti mau mati sakratul maut, tolong bisikkan la ilaha illallah. Yang belum punya anak kasih tahu istrinya. Oh my darling, nek sampean sudah melihat aku mau mati, setengah napasku pergi, maka tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Saya kasih tahu dulu istri saya waktu pertama-pertama awal-awal nikah. Nanti kalau nampakmu aku mau mati, tolong bisikkan ke telinga sebelah kanan. Sekarang bang, nanti lah. Sekarang pula jadi. Cepat aja dia kita mati. Maka bisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang enggak pernah tahlil, enggak pernah la ilaha illallah, susah. Bolak-balik dibisik ke telinganya la ilaha illallah, orang gelem. La ilaha illallah sampai 2 hari 2 malam tak mati-mati. Akhirnya datanglah orang jumpai ustaz, tolong ini setiap lahir Allah geleng terus. Mana orangnya ini? Oh, saya tahu. Enggak perlu pakai Allah. Jadi gimana? Sebentar. Mati langsung. Ini kan? Ustaz ngeliat kenapa? Bala 6. Mati langsung. Pasti bukan orang NU. Nek wong NU pasti la ilaha illallah. Makanya kita selalu berdoa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Kita akan bertemu dengan Mbah Hasim Asy'ari, akan berjumpa dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, akan berjumpa dengan Kiai Haji Bishri Sansuri, akan berjumpa dengan ulama-ulama kita, karena sama-sama la ilaha illallah. Tidak ada kata lain selain itu. Anakku, saat kau lahir aku yang membisikkan la ilaha illallah, maka ingin saat mati engkau yang membisikkan la ilaha illallah. Sekarang ada anak yang tak pandai membisikkan la ilaha illallah. Orang tua mau mati yang dia bisikkan surat tanahan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan itu bukan anak kita, anak istri kita. Ya bodoh Ustaz. Maka kirim anak sekolah jauh-jauh. Kirim anak. Ibu anaknya di mana? Lirboyo. Anaknya di mana? Gontor. Anaknya di mana? Pamekasan. Anaknya di mana? Jauh, Yogyakarta. Alhamdulillah. Tapi ada ibu dari Indragiri Hulu menangis sampai bengkak matanya. Oh, rindu sama anak, Pak Ustaz. Anaknya di mana? Di Seberida. Dekat. Lebih baik kau menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul. Lebih baik menangis sekarang daripada nangis nanti karena dia pezina. Betul. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti karena dia pelakor. Mengganggu laki orang. Ustaz jangan sebut-sebut pelakor, tersinggung yang perempuan. Oke, yang laki-laki juga nakal senior. Senang istri orang. Mudah-mudahan umat ini diselamatkan dari itu semua insyaallah. Dengan syarat kita harus mengamalkan dalil-dalil amal-amal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dalilnya. Masyarakat muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama masih wirid Yasin di Nahdlatul Ulama Indragiri Hulu? Masih tahlilan, yasinan, bismillahirrahmanirrahim, yasin, walqur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Silakan lanjutkan. Baik. Katanya Pak Ustaz baca Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa Koran? Quran. Apa salahnya? Kenapa cuma baca Yasin? Yang lain kan ada. Yang lain baca juga. Tapi setiap surat-surat itu ada kemuliaannya. Man qara'a Yasin fi lailatin, sapa sing baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfurallah, besok subuh dia sudah dapat ampunan Allah. Siapa yang mau dapat ampunan Allah besok subuh, pulang dari sini baca Yasin. Tapi saya yakin enggak bisa selesai, kena capek. Yasin. Baca Yasin. Karena enggak bisa baca Yasin tiap malam, maka dibaca malam Jumat. Sebetulnya baca Yasin itu tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Saya difitnah di internet, Abdul Somad nyebarkan hadis palsu, hadis hoax. Enak aja dia bilang saya penyebar hoax. Tak bisa dia bedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Kita selalu watawa sobil hak, bukan watawa sobil hoax. Ini kotak, ini hak apa hoax? Infak masjid, masjid mana ini? Masjid mana? Masjid ini? Oh, Ustaz gak boleh cuma ceramah aja, harus juga nyumbang duit. Kok tahu gini tadi gak bawa dompet? Kene, kene, sedilu. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Wis, entek. Coba hitung berapa kotaknya. Berapa kotak semua, Mas? Piro, hitung dari awal. Jangan banyak, kalau 10 yang pulang harus 10. Jangan sampai disebar 10 balik 3. Tolong adik-adik dari Banser kawal kotak. Jangan sampai udah sampai pinggir nanti dibawa ke Jambi. Ustadz Somad suuzon, tidak. Saya tidak suuzon, hanya sedang mengamalkan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Nahdiyin kalau nyumbang itu banyak-banyak, betul? Kecil bunyi, betul. Banyak. Dari mana Ustaz tahu? Lihatlah masjid-masjid orang Nahdlatul Ulama. Saya baru pulang dari Jogja, besar. Saya baru pulang dari Surabaya, besar. Masjid-masjidnya megah, mewah. Karena mereka itu mengamalkan sedekah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedekah tuh masjid. Saya sangka masjid model baru enggak pakai dinding. Rupanya belum selesai. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, bana Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga. Siapa itu yang bangun masjid? Tanah wakafnya, semennya, atapnya, kubahnya, jendelanya. Maka dia sudah investasi akhirat. Sampai mati tak akan putus. Sampai hari kiamat. Masjid Seran. Apa nama dia Seran? Seresam tetap ramai solat berjamaah. Mengalir pahalanya insyaAllah. Amin. Ada orang rajin solat duha, solat tahajud, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah. Tapi ketika dia mati, berhenti. Ada orang mati sholat? Mana ada? Kalau ada orang mati sholat, kabur kabeh. Ada yang rajin baca Yasin, baca Quran. Tapi ketika meninggal dunia, berhenti. Ada orang mati baca Yasin? Tidak ada. Tapi kalau mau kekal abadi, caranya mudah. Bangun masjid. Di masjid ada orang baca Quran, ngalir. Di masjid ada orang sholat, ngalir. Di masjid ada orang yasinan, mengalir pahalanya. Tapi jangan setelah bangun masjid, enggak ke masjid. Pak, pak, pak, enggak ke masjid. Enggak. Kenapa? Nunggu royaltinya aja. Ya ora iso. Makanya kita tetap ke masjid. Alhamdulillah. Makanya acara ini dibuat selesai Isya. Kenapa? Karena bapak-bapak ke masjid. Eh, saya sampai Pak Bupati enggak ada. Pak Kapolda enggak ada. Pak Danrem enggak ada. Saya tanya, kemana semua nih? Kemana semua? Mereka sedang sholat di masjid, Pak Ustaz. Astagfirullah. Ustaz malah enggak ke masjid. Ustaz nguruh, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Saya pun masuk ke dalam, makan kacang sama jagung, minum bandrek. Ustaz kok enggak ke masjid? Musafir. Hari ini saya betul-betul dipermalukan. Bupati ke masjid, Kapolda ke masjid, Brigjen Bintang 1 ke masjid. Luar biasa. Mereka pakai pistol besi ke masjid. Ini baru pistol air, lu enggak mau ke masjid. Luar biasa. Bangga kita. Mereka berseragam. Padahal dalam daftar, kata sambutan dari Kapolda, kata sambutan dari Danrem Wirabima, kata sambutan. Mereka tidak mau sambutan. Luar biasa. Allahu Akbar. Padahal di mana-mana saya kalau ceramah biasanya sambutannya banyak. Sambutan dari kepala daerah, sambutan dari Forkopinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak berkepala. Sambutan dari RT, sambutan dari RW, sambutan dari ketua. Sudahlah jam 11, barulah kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad kami persilakan. Ustaz pun datang. Bismika Allahumma ahya wa amun. Tapi hari ini Pak Bupati pun kata sambutannya cuma 3 menit. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya tadi heran dari sini melihat ada gambar baliho besar. Tapi ada gambar baliho kok bergerak, rupanya layar tancap. Tancap gambar saya ceramah di sana kelihatan. Masya Allah, suara apakah jelas di sana? Masya Allah, di sini gelap, tak nampak. Tapi insya Allah yang tegak, yang duduk, yang berdiri semuanya dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya enggak ada jalan kaki, Pak Ustaz. Yang jalan kaki dibalas kebaikan. Saya enggak jalan kaki, naik motor, Pak Ustaz. Setiap tetes bensinnya dibalas kebaikan. Saya enggak pakai bensin, pakai solar. Setiap tetes solarnya dibalas. Saya numpang sama kawan, setiap tumpangannya dibalas. Pokoknya tidak ada yang sia-sia. Saya datang sama pacar, masalah. Kenapa masih pacaran? Buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah malam ini yang hadir anak-anak muda semua. Allahu Akbar. Itu keteriakan. Kalau mau mancing jamaahnya muda apa tua dari suara takbirnya. Ketika bilang, wah itu anak muda. Jadi waktu saya baris, banser kiri kanan, polisi, saya lewat. Allahu Akbar. Pemuda Pancasila, Pancasila abadi, kata mereka. Luar biasa. Coba kalau orang tua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Yang syarat turu gimana. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada seluruh pengurus cabang, pengurus Nahdlatul Ulama, Mustasyar, Suriah, Tanfiziyah, selamat harlah Nahdlatul Ulama yang ke-92. Usia 92 itu usia tua, tapi di balik tua itu pengalaman yang luar biasa. Kita ini ormas terbesar, tapi saya kemari tidak sebagai tamu. Ke Indragiri Hulu saya tidak tamu, saya hanyalah anak Indragiri Hulu yang sedang pulang kampung. Ke Nahdlatul Ulama ceramah saya tidak sebagai tamu. Di Nahdlatul Ulama saya sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Dari tahun 2009 sampai 2014. Habis itu saya tak masuk lagi. Kenapa? Takut mengkhianati amanah, enggak bisa hadir. Ustaz bisa hadir? Enggak. Ustaz bisa hadir? Enggak. Nanti disumpah mati mendadak. Maka daripada jadi laknat, saya tetap cinta NU. Cukuplah saya dari bawah akar rumput. Kiai-kiai, profesor-profesor, guru-guru besar, silakan kalian di ibu kota. Saya ustadz kampung, saya akan pergi ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman masyarakat. Biarlah kita bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang mulia, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya syiar penting. Itu makanya di syuting pakai kamera. Di mana-mana saya ceramah kameranya ya gini, diam, enggak bergerak. Tapi di Seresam, Masya Allah, wakai. Saya kira tadi agrek. Rupanya kamera. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong hidup kan? Kan pernah juga datang acara, pas mau pulang, Pak, Pak, tolong minta CD-nya nanti ya. Maaf Pak Ustadz, enggak hidup. Loh, itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Indragiri Hulu tidak ada yang namanya pencitraan, itu tidak ada. Apa adanya, betul? Hampir apa adanya. Inilah kami orang Indragiri Hulu. Nah, yang orang Melayunya, yang orang Jawanya, yang orang Banjarnya, yang orang Bugisnya. Indragiri Hulu tidak melihat suku. Apapun sukumu, kalau kau berkualitas, kau akan dipakai di sini. Betul? Dulu ini namanya Kerajaan Melayu Indragiri Hulu. Tapi nama mufti ketua ulamanya, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari ku apa? Orang Banjar. Kalau orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Banjar, Al-Banjari. Orang Indragiri Hulu, Al-Indragiri. Bapak Ibu, kalau pergi ke Makkah, saya sedang haji, saya lihat Syekh Maktab nomor sekian, Syekh Al-Indragiri. Loh, kok ada orang Indragiri di Makkah? Rupanya orang Melayu Indragiri pergi ke Makkah, tinggal di Makkah, sekolah di Makkah, beranak pinak di Makkah. Maka terkenal dengan nama Syekh Indragiri. Lalu kemudian dia membangun masjid. Itulah Masjid Makkah yang ada di kota Taluk Kuantan. Karena Kuan Sing adalah pemekaran dari Indragiri. Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Ini dulu tidak Islam. Nenek moyang kita Hindu Buddha. Makanya namanya tidak nama Islam. Siapa nama rajanya? Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai simbol raja hutan. Narasinga. Singa jadi raja bukan karena gondrongnya. Kenapa singa jadi raja? Pertama, singa tidak mau makan sebelum lari kencang. Singa kalau ada ngelihat makanan, gak mau dia. Dia kejar dulu sampai dia terkam, baru dia makan. Nah itu baru dia raja singa. Raja singa penyakit. Raja hutan. Singa. Singa hanya mau makan setelah dia lari menerkam kijang, menerkam serigala, baru dia makan. Dua, singa kalau makan tidak dia habiskan. Dia makan perut kijang, dia makan lemaknya, sisanya dia tinggalkan. Maka datanglah anjing hutan, datanglah hiena, datanglah serigala memakan sisa-sisanya. Mereka hormat kepada singa karena singa selalu berbagi kepada yang lain. Makanya nama singa selalu dipakai. Di negeri Melayu dipakai nama Narasinga. Di Tapanuli dipakai nama si singa Mangaraja. Di Inggris dipakai nama singa Richard the Lionheart. Richard, Raja Richard, Lion, singa, heart, berhati singa. Tapi ketika sudah Islam, mereka merubah nama-nama mereka menjadi nama-nama Islam. Orang Jawa merubah namanya menjadi siapa? Hashim Ash'ari, Wahab Hasbullah, Bishri Sansuri, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Fulan bin Fulan memakai nama. Tapi saya tidak termasuk yang fanatik tentang nama-nama. Yang penting namanya baik. Nama anak bapak siapa? Ada dalam Quran nama anak saya. Siapa namanya? Kiau. Kiau kok ada dalam Quran? Nih Pak Ustaz, Maliki Yaumiddin. Kesamaan nama tidak ada unsur menyindir. Jangan tersinggung. Orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya termasuk ustadz yang tak pandai menyindir. Karena saya pernah diundang di salah satu masjid, ustadz tolong ustadz sindir tentang orang yang bersedekah, tapi kemudian dia minta lagi sedekahnya. Karena dia sudah ngasih uang 300 juta, kami sudah beli semen sama keramik. Dia minta lagi, kami ngutang sekarang di toko bangunan. Jadi tolong ustadz sindirkan. Allah idu ilahi batihi, orang yang meminta sedekahnya. Kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Tajam ceramah ustaz. Selesai ceramah, gimana Pak? Mohon maaf ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu enggak mau saya sindir-sindir. Apa yang mau disampaikan, mana orangnya? Face to face, langsung saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara sesama ukhuwah Islamiyah kita sudah selesai insyaAllah. Amin. Tidak ada lagi saling salah menyalahkan. Ustaz, saya disalahkan tetangga saya. Kenapa? Karena ketika bapak saya mati, saya ngundang dia makan ke rumah. Katanya enggak boleh makan kalau ada orang mati meninggal dunia. Kata Nabi, isna'u ta'aman li Ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal, maka buatkan makanan. Jangan kita makan di tempat dia karena dia sedang susah. Suaminya mati, anaknya capek, badannya lelah, masa gak bisa? Kita malah makan di rumah dia. Kata Nabi, bawakan makanan. Bukan ngelarang makan, bawakan makanan. Jangan sampai dia sudah jatuh ditimpa, sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing lagi. Kan kasihan. Makanya kalau ada yang meninggal kasih tahu, Pak, kami tahu kamu tidak susah, kami tahu kamu miskin susah melarat, jangan masak, biar kami yang datang. Bapak Anu bawakan ayam, Bapak Anu bawakan ikan, Bapak Anu bawakan beras. Ustaz, saya ikut menghabiskannya nanti insyaallah. Gitu. Tapi kalau ada anaknya kaya, duitnya banyak, lalu dia buat nasi kotak, silakan. Tentu sebelum acara kata sambutan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ini ada nasi kotak. Saya kebetulan anak almarhum yang kaya datang dari Pekanbaru. Maka ini bukan harta warisan, ini bukan harta simpanan, ini bukan harta ngutang. Ini murni sedekah anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ustaz, kalau anaknya sedekah makanan, apa sampai pahalanya itu? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Anda disebut pun dalilnya, enggak juga dia paham. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah mati. Janganlah kasar Pak Ustaz, meninggal dunia. Mak saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kalau saya sedekah sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq sa'at. Sedekahlah sa'at. Sedekah pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi asam podeh bau. Kalau air minum saja sampai, apalagi air jahe dari seresam. Itu maka suara menggelegar malamnya. Udah masuk jahe 2 gelas. Durian pula 1 piring di simpang tadi. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bapak ibu yang ingin orang tuanya, anaknya meninggal dunia, mau tidak mau sedih, menghilangkan sedih, banyak-banyak bersedekah. Tapi saya sudah sedekah kok enggak hilang Pak Ustaz. Ya 2000 perak gimana mau hilang? Parkir aja 3000 sekarang. Masukkan duit 2000. Orang kalau lewat kota macam-macam responnya. Ada yang ketika kota lewat, persilakan ya, silakan. Ada yang ketika kotak lewat, udah nampak kotak, langsung tengok udah agak-agak jauh, baru lihat. Ada lagi ketika kotak lewat, langsung mulas. Macam-macam respon orang. Padahal itulah yang akan menghadap Allah. Mohon diumumkan, ada yang kehilangan anak, ini ada sama saya. Ada yang kehilangan anak, ini anaknya ada pada Pak Imam. Bapak Ibu, anaknya cantik, lucu. Anak siapa? Bapak? Mana? Macam-macam hidup ini. Masya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihi. Mi maulaya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihi. Anaknya tenang walaupun hilang. Orang tuanya pun tak ada gelisah. Coba kalau enggak solawat, mana aku mana? Tenang aja dia, masya Allah. Apalagi kalau bini hilang. Tenang bapak. Loh, bapak enggak risau? Yang dah lama saya tunggu pak. Wah, cuman pak. Mudah-mudahan tak ada kehilangan, insya Allah. Anak kecil hilang orang tua, digendong pak polisi malah tenang. Itu menunjukkan ada dua hati yang tenang. Hati yang menggendong tenang, hati yang digendong tenang. Masya Allah. Padahal saya sampai sekarang kalau melihat polisi, jantung saya tetap gak normal. Apalagi kalau lagi bawa motor, takutnya prit kan ini. Tapi anak-anak bisa tenang, itu mereka bisa bersama karena cinta. Kenapa jamaah begitu ramai datang malam ini? Kami cinta kepada Ustaz Somad. Cinta. Saya datang ke kampus, datang ibu-ibu, Ustaz Somad, anak saya demam sudah 2 hari. Menyebut nama Ustaz, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Sudikah Ustaz menerima dia kalau saya bawa ke kampus? Silakan bu, silakan. Besok bawa, saya jumpa. Dibawalah anak, umur 5 tahun. Sehat ya nak, ini Ustaz Somad, foto sehat. Datang satu lagi, Ustaz, mertua saya sakit, menyebut nama Ustaz. Bisa enggak Ustaz datang ke rumah? Saya datang. Saya bilang, Alhamdulillah, sampai sekarang yang mengaku sayang sama saya ini 2. Anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis ini. Na'uzubillah. Bisakah kami masuk surga bersama engkau ya Rasulullah? Padahal kulit kami hitam, legam, budak, hamba sahaya. Kata seorang budak yang berkulit hitam bukan Arab Quraisy. Bagaimana kami bisa bersamamu nanti ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama kanjeng Nabi, kau pun akan bersama dengan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi tentu tetap menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma solawatan pengajian, ngaji sampai jam 1 malam. Ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Jam 2 pulang, solat subuh jam 8. Ya rais. Kiai-kiai kita di pondok pesantren, sebelum santrinya bangun, dia sudah bangun membangunkan santri. Ayo ke masjid, melumbek kiai, pergi ke masjid. Mereka membangunkan santri-santri sampai hari ini. Luar biasa, Alhamdulillah. Saya diundang ke Rengat dalam acara apa? Acara pengumpulan dana pondok pesantren. Kemarin saya diundang, tadi malam diundang Bapak Kapolresta, Bapak Kapolda, 2 malam ini berturut-turut jumpa, pengumpulan dana, Alhamdulillah terkumpul dana untuk pesantren tahfiz Quran di Rantau Langsat. Rantau Langsat, Kecamatan Sebatang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Dulu, beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh Ibu Hajah Juriah. Ibu Hajah Juriah, kenal? Ketua BKMT, Ibu Pak Bupati, Ustaz Somad, nanti kalau mau ke dalam mampir dulu ke rumah saya ya. Ya Bu, mampir ke rumah beliau, tabligh akbar di masjid, kumpulkan dana, dapat duit, kami bawa lagi masuk ke dalam. Ada jamaah, Ustaz Somad, ini motor saya. Saya lihat Ustaz di Facebook, di YouTube, Ustaz naik motor ceramah. Rupanya dia yang lihat saya pakai King Cobra. Ini motor saya mau kasih sama Ustaz. Saya bilang saya sudah punya motor. Tapi kalau kamu mau ngasih juga, bagus kamu jual aja, duitnya kamu kirimkan. Dia jual motor itu, duitnya dia kirim, tapi jangan pakai ustaz. Syaratnya antarkan ke Rantau Langsat. Pokoknya sekarang sudah berdiri tahfiz Quran, anak-anak suku Talang Mama menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Saya bagian ceramahnya, kemudian ibu-ibu dari puskesmas masuk ke dalam. Kami adakan kemarin kunjungan terakhir bulan 2, khitan masal. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, khitan masal. Di tempat kami dulu kalau ada acara khitan, anak-anak lari. Di Talang Mama malah ngantri khitan, mau minta khitan. Luar biasa keberanian mereka. Akhirnya dikhitan di dalam, lalu kemudian mengajar mengaji, berdiri pula masjid. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka ceritanya kotak tadi mesti diisi. Kenapa kotak tadi hilang? Udah penuh atau? Insyaallah dihitung-dihitung nanti hasilnya akan dibangunkan ke masjid. Itulah yang akan menolong setelah mati. Betul? Rumah besar tinggal. Itu bukan rumah Pak Ustaz, kantor. Oke. Mobil besar tinggal. Bini besar tinggal. Habis. Tinggal semua. Jamaah yang begini ramai banyak. Ada jamaah yang mau ikut Abdul Somad ke liang lahat. Ada menangis mereka, Ustaz, jangan tinggalkan kami Ustaz, kemarin belum sempat selfie Ustaz. Yang kekal abadi mana? Sodaqoh. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk, baju koko lapuk, peci lapuk, sorban lapuk, kain sarung lapuk. Ustaz malam ini kok warnanya hijau-hijau Pak Ustaz? Coba lihat baliho harlah NU, warna apa? Hijau. Maka warna lambang Nahdlatul Ulama hijau. Kenapa hijau? Min sundusin khudri wa istabrak, pakaian penghuni surga sutra berwarna hijau. Sorban Nabi burdatun khadra, sorban berwarna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Taman Raudhah warna hijau. Kalau nyumbang duit warna merah lah. Apa pula hijau? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali, sering-sering ngelihat warna hijau supaya mata bisa awet. Itulah mengapa sorban hijau, kain sarung hijau. Jangan cemas, di dalamnya ada celana panjang. Karena tahu nanti datang serangan mendadak, kita bisa lari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah persaudaraan sesama muslim sudah aman, tapi kita bertetangga dengan Kristen, bertetangga dengan Katolik, berkawan dengan Hindu, belanja di toko Cina, ada kawan yang Buddha, ada yang berbeda agama, maka dalam Islam jelas, wala ana abidu ma'abartum wala antum abiduna ma'abud, aku tak menyembah Tuhanmu, kau tak menyembah Tuhanku, lakum dinukum. Islam tidak mengajarkan kalau beda agama denganmu, cabut pedang, pancung kepalanya, larikan anak gadisnya. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ada yang ngomong begitu, dia bukan Islam, tapi Islam isi alam. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Somad, saya punya kawan teman tetangga akrab dari kecil berteman, tapi dia tidak Islam. Terus dia mau nikah Pak Ustaz, saya galau nih. Saya boleh enggak datang acara pesta pernikahannya? Datang ente. Terus apa yang saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sampai ke Pulau Harapan, selamat dipukul ombak, dihempas gelombang. Semoga rumah tanggamu baik-baik saja. Gitu. Jangan sampai gitu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu doa sesama muslim. Boleh saya makan di situ Pak Ustaz? Silakan. Karena kita lama bertetangga, mereka tahu orang Islam tak makan makanan dia, mereka buatkan satu catering khusus Muslim food. Muslim food, makanan Islam. Silakan. Tapi habis itu pulang, jangan mampir ke non-Muslim food. Ini udah mangan, wis mangan nang kene, mangan meneh. Non-Muslim food. Bro, kene sedih dong. Jangan, itu bukan punya kita. Gak bisa. Ini ada batasannya, betul? Dalam masalah keyakinan gak bisa. Nanti saya datang ke tempat kamu, kamu datang ke tempat saya, bertetangga, bersahabat, berkawan, silakan. Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka di sana ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi ada batasan-batasan dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Satajidun rijalan fis sawami. Hai pasukan tentara, kalian nanti bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridulahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala shaykhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang tak berdaya. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Islam mengajarkan kedamaian. Nama agama kita Islam, berasal dari kata salam. Salam, bahasa Inggrisnya peace, damai. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Peace, be open you, kedamaian, keselamatan untukmu semua. Makanya salam kita mengajar kedamaian. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat sawitmu, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat kampungmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Amin. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untuk kalian semua. Wabarakatuh. Barokat hartanya, barokah rezekinya, barokah getahnya, barokah sawitnya, barokah minyaknya, barokah negerinya. Baldatun tayyibatun warabbun. Itulah kedamaian. Siapa itu orang Muslim? Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun. Selamat orang lain. Min lisan, dari lidahnya. Wayadi, dari tangannya. Tak ada tangan yang menganiaya, tak ada lidah yang menyakiti hati. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jagalah hati kita, jangan sampai menyakiti dan jangan sampai tersakiti. Selama saya ceramah satu jam ini, satu jam saya sudah ceramah, pas tadi dimulai jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Tapi di Seresam ini, Masya Allah, langsung bandrek 2 gelas. Nampaknya sampai azan subuh. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Nanti saya sangka, ini jamaah yang berdiri-berdiri ini paling setengah jam, paling pulang ini. Paling yang bertahan lama yang duduk sing jagong mungkin. Rupanya yang berdiri bertahan. Masya Allah. Luar biasa rupanya masyarakat ini. Napa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan kita ini jangan sampai dirusak oleh ujaran kebencian. Betul. Jangan sampai dirusak karena fitnah-fitnah. Betul. Jangan sampai dirusak karena penyebaran hoax. Betul. Tapi sebarkanlah kebaikan-kebaikan. Ustaz Abdul Somad difitnah. Saya tak pernah melawan. Tapi akhirnya umat berkumpul berdatangan. Makin difitnah, makin banyak datang. Ustaz Somad kegeeran. Kami datang bukan nengok Ustaz Somad. Kami datang karena cinta kepada Nahdlatul Ulama. Kebetulan Ustaz berada di dalam, maka cinta kami ikut berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat dicari. Apa kata Allah? Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? aku akan menaungi, melindungi mereka. Yauma la zilla illa zilli, ketika tak ada naungan kecuali naungan aku, maka mereka karena dulu berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kasih sayang saya kepada Pak Yopi, kasih sayang pada Pak Nandang, kasih sayang pada Pak Sony, kasih sayang pada Ustadz Sayroji, kasih sayang pada orang-orang yang tak sebut saya sebut namanya, kasih sayang kepada semua jamaah, menghantarkan kita pada surga Allah. Kita kalau sudah cinta, maka tidak akan menyakiti. Kalau sudah cinta, tidak akan menganiaya. Makanya Islam mengajarkan bukan cuma cinta sama orang, cinta sama pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu rindang, sebatang kayu daunnya rimbun. Udah enggak hafal itu aja. Kayu rimbun ketika panas terik, ada orang bernaung di bawah bersandar. Daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Didirikan. Tapi kemudian tiba-tiba datang orang memotong, maka Allah murka marah. Makanya dalam Islam diajarkan, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, hari sudah kiamat, kau sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, ada di tanganmu bibit korma, tanamkan bibit korma, penghijauan, reboisasi. Jangan sampai alam kita gundul. Alhamdulillah Indragiri Hulu masih banyak hutan-hutan yang lebat yang terjaga insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustaz, memang kami sudah pernah motong, tapi sawit. Baik, ada beberapa suku Telang Mamak yang mau masuk Islam, kita akan syahadatkan 15 menit menjelang akhir. Silakan duduk dulu, duduk bersama. Nanti habis tausiah jangan pulang, kita syahadat dulu. Selesai syahadat baru kemudian kita berdoa bersama. Ibu bapak semua menjadi saksi bahwa ini saudara-saudara kita insyaallah. Sahabat-sahabat kita, mereka saudara seiman dengan kita. Apakah mereka lebih mulia atau kita yang mulia? Kita dengan mu'alaf, Abdul Somad dengan mu'alaf, mana yang lebih mulia? Abdul Somad apa mu'alaf? Tahu gitu balik aja. Mu'alaf dia kata lebih mulia. Ini tak betul nih Pak Bupati. Kok bisa begini jawabannya? Tak sesuai dengan yang direncanakan. Abdul Somad lahir 77, umur sudah 41 tahun. Maka Abdul Somad banyak dosa, sedangkan mu'alaf begitu bersyahadat dia bersih sebersih-bersihnya, ulang dari nol. Di dunia ini yang ulang dari nol cuma dua, mu'alaf sama pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak.